Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. التوبة آيات 100. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون الله والمؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. Amma ba'du. Para bapak, para adik-adik, khususipun jamaah Masjid Agung ingkang dipunmuliakaken Allah taala insyaallah. Abil khusus malih anggota sacambangil ingkang nderek pengajian iki, tampaknya malam niki insyaallah kangge pengajian iki sebagai akhir sementara tahun iki. Katasi mal merbu ke depan iki pun rai. Sebab lek poso niku Jumat nggih rong dirongkas. Lek poso ni Sabtu gitu lho dirongkas. Sebab niki rupa-rupane selisih, wonten sing damel Jumat, amal Ramadan wonten sing Sabtu. Terserah wis. Yen kula Al Fakir Nurholis nderek pemerintah mawon. Nah, pemerintah ngumumaken awal Ramadan hari ini. Derek umpama mungkin pengumumane jam 09.00 dalu. Besok puasa saban kali kula sunat tarawih. Walaupun jam 08.00 songgo tenepon napa. Sebab pemerintah niku leren isbat iku rapet rumiyin. Jadi kalau pemerintah ngomong melalui TV, radio napa niku kalau diumumkan malam jam 10.00 besok awal Ramadan iki sampean tarawih. Cek mboten kurang tarawih. Ngoten lho. Jam biru habis. Nah niki. Kirangan awal Ramadan Jumat atau Sabtu terserah. Kita netepaken Mas Alnikim mikir merita mawon. Tetes peres derek sedaya kangge kula pengajian iki selama berang tahun pun wonten 8 tahun wonten Mas niki sementara dipun perakaken pembin. Lan niki alhamdulillah summa alhamdulillah pengajian akhir niki wonten hadiah istimewa saking Al Habib Ahmad bin Husin bin Wakra Segaf. Beliau dipun tanda tangan kali beliau. Iki ijazah saking Mbah Hamid Bawidoi Lasem sing pengajian negara kula niko. Nggih, monggo. Niki penting-penting saestu niki. Untuk menangkal kebrutalan daripada orang-orang Syiah. Nggih, monggo. Ngaji dia, mentum. Niki tandangane Habib Ahmad bin Husin niki nggih tata-tata nggih. Semen waca nggih. Awak nanti ambil Ahmad Husain kali kula. Kabeh kali sakakeh nggih. Jalah kila. Sing roto. Monggo sing roto. Monggo. Wis maru loro berwono kono. Yen kula waca niki. Sirata monggo. Niki wonten tanda tangane Al Habib Ahmad bin Husain Bakra Sekat. Ahmad bin Husain Sekat. Eneng Al Katib kula Nur Khalis. Niki sampean lampahi, sampean waca. Penting saestu niki. Untuk tolak balak, untuk nolak musuh-musuh niki. Pertama kula ijazah langsung saking Mbah Hamidawi. Lan iki kedua niki umum rumet kok waktu pengajian gerakan kok umum. Lajeng ketika niki kula mendhet saking kitab Semunir juz 3 halaman 101. Niki sing dukur sampean waca per hari 7 kali. Irangan mari subuh, irangan mari asar, irangan mari maghrib, bu mari isya terserah sampean 7 kali. Ya. Nggih. Kalau waca ni cuma-cuma Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a idza khafa qauman. Wa dengan kitab Futuhatur Rabbaniyah. Nggih. Yeah. Akhirnya kitab niki mbet main-main niki wonten kitab Futuhatur Rabbaniyah. Dipunterangaken riki siji loro telu. Allahumma kfini bima syi'ta. Niki donga sambut jagat niki. Allahumma kfini bima syi'ta. Allahumma hu Allah ikfini. Mugi-mugi mari kecukupan panjenengan ni datang kula bima syi'ta sak menapa panjenengan wis. Pokok kula nyuwun perlindungan panjenengan Allah taala. Minta pertolongan perlindungan. Kedua, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Wau dipun semaken den Al Habib Ahmad bin Husain, dadi Allah taala niku digadikan kita ini naj'aluka fi nuhurim tenggorokane, kaya ngomong dari beliau. Dadi lek mereka-mereka sing ingin mencelakakan kita, ingin mengolok-olok kita, tenggorokane dijogo di Allah Ta'ala. Kayak metu omongane. In Allahumma inna naja'aluka dadokan kula panjenengan fi nuhurim ing tenggorokane wong kafir. Wa na'udzubika lan nyuwun reksa kula bika kalan panjenengan min syururihim sangka kaelekane wong kafir. Hebat niki. Niki donga tolak balak niki. Mergane addu'a idza khaufa qauman. Kasobangin kaum niku. Sing niat ngelek ben ngobah. Mujiz makin ketiga. La ilaha illallah al-halimul hakim. Subhanaka rabbis samawati wa rabbil arsyil adzim. La ilaha illa anta. Azza jaruka wa jalla sanauka. La ilaha ora ana pangeran illa anta kecuali jenengan Allah. Azza maha luhur apa jaruka kaagungan panjenengan. Wa jalla maha agung apa sanauka pujian panjenengan. Dibaca 7 kali. Ojo sampai telat. Terserah paling-paling 1 menit lah. Paling 1 menit. Nggih, moko dirutini niki untuk talak balak. Lah kedua niki ijazah saking Mbah Hamid Baidowi Lasem. Niki jenenge Aswad Haibas, As-Shalawat Bai Al-Bayyah untuk menggentarkan musuh. Untuk menggetar musuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulki biha. Walawud nasheh. Datang guru kita, ustaz kita Al-Habib Ahmad bin Husin bin Bakara Sekas tulki. Katia. Lek tulki iki mudorek. Iki tulki mamar. Mugi-mugi panjenengan melemparkan. Lamban niku meletakkan dia kelawan iki selawat ar-ra'bata ing pedhi. Wal hebat gentar fi qulubil kafirina. Oh, tegar ini. Jadi orang-orang kafir menghadapi anda gentar, takut. Wadzalimina wal munafikina wal fasidina wal hasidina. Tambah nur, jadi itu sama tambah ono. Wasyi'ina jadi. Orang-orang Syiah. Kita mau kemauan. Kata beliau tambah ono. Wasyi'ina Syiah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau ulang mali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulki biha ar-ra'bata wal haibata fi qulubil kafirina wadh-dhalimina wal munafikina wal fasidina wal hasidina wasyi'ina wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Kalimatus pisan mawon. Al ijazah min baki Haji Abdul Hamid Baitul Asam. Diwaca saestu niki sekali saja per hari. Lelwe mari sembayang diwaca nggih, manfaat iki ya, manfaat saestu iki. Lajeng sing terakhir kula piyambak ngutip saking Tafsir Munir juz 3 halaman 101. Yen apa niki? Iki pun kula waca sedaya iki tiga kula waca kabeh niki kula mboten goro. Saya tidak menyuruh anda kecuali sudah saya baca. Terutama yang niki sing isor dhewe niki. Lek ati turu diwaca. Ngeten Pak temenan hebat niki. Rawa Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ing sak menati iku kala dawu Nabi. Yen apa kanjeng Nabi dawu man qaraa sapa-sapa wong maca. Maca apa? Al-Qur'an iki syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis la ilaha illa wal azizul hakim. Titik. Kadi turu tiga kali syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis la ilaha illa wal azizul hakim. Indama nami kadi turu. Ya napa faedah luar biasa. Khalaqallahu mongko menciptakan Allah lahu kanggo wong sing maca nyiptakan apa sabaina alfi malakin 70.000 malaikat. Subhanallah. Gak main-main. 70.000 malaikat meminta kesempurnaan kan sampean. 70.000 malaikat mohonkan ampun dan tempat kanggo sampean. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Oh, tenjari. Lah emana sama gitu waco. Khalaqallahu maka menciptakan Allah. Lahu kanggo wong sing maca sabaina alfi malakin 70.000 malaikat. Sing pitung puluh aus yastafiruna memohon ampun. So malaikat lahu kanggo maca ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Aja lali niki. Aja lali. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist La ilaha illa wal azizul hakim. Gampang. Monggo dibaca oleh tekan dukur, nggih monggo dibaca tekan dukur. Bismillahirrahmanirrahim. Jazak nggih. Nggih. Allahumma kfini bima syi'ta. Monggo. Allahumma kfini bima syi'ta. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. La ilaha illallah al-halimul hakim. Subhanaka rabbis samawati wa rabbil arsyil adzim. La ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sanauka. Niki ijazah pertama saking Mbah Hamid Baidowi. Kedua niki siap malam Senin niko. Nggo Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tulki biha ar-ra'bata wal haibata fi qulubil kafirin wadh-dhalimin wal munafiqin wal fasidin wal hasidin wasyuyuin wa ala alihi washabihi wasallim. Niki kula mundi ngeten nggih, kula jasa sing bareng kula mundi ngeten ajas tugas men jawab qabil tu ijazah tak teneng nggih ya. Kanca-kanca kula ijazah teng sampean ajas tuka napa qabil tu ijazah tak muga-muga dipun paring manfaat. Lajeng niki sampean kutip jambak tafsir Munir juz 3 halaman 101. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qis la ilaha illa wal azizul hakim. Kalau tanggal datang Habib Ahmad bin Husin wau mriko. Niki yang tanda tangan di beliau. Tanda tangan akhirnya yang tanda tangan niki. Tadi hilang lho niki. Niki tanda tangan. Jadi beliau nyatang tanda tangan niki. Aja hilangi, hilang kok. Takon bagaimana Habib umpama orang minta jangan. Ngoten niku. Tenang sal. Itu udah ada para beliau ya Mbak atau tengkulo atau teng Mbak Habib monggo. Jangan. Mbak sembarangan iki. Ketolak bala ada ya. Kita novel ya. Khusus saja monggo. Khusus saja anggota saja monggo. Anggota sak novel iki li. Monggo sing drengang sal monggo. Yang belum bisa niki di fotokopi kali sak terpaat niki monggo sing durung ngangsal monggo. Pemuan masjid niki nggih. Silakan masih yang belum dapat monggo. Pun saderengipun kita maos masalah poso sekedik kula bahas masalah Al-Qur'an. Dari orang-orang Syiah niku Quran masih belum tuntas dari ngoten dari ini. Niki. Jadi padahal Al-Qur'an mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamatina. Sedaya apal wong Islam alusaja apal kabeh. Jadi Al-Quran 30 juz sudah lengkap, sempurna. Masalah keperdonan, masalah hukum-hukum lengkap. Niki ayat niki temurun waktu Kanjeng Nabi Haji Wada. Wonten ing Arafah hari Jumat. Giling-giling. Jadi ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islamatina itu turun waktu Kanjeng Nabi tawaf pada haji wada. Nggih haji wada wonten Arafah hari Jumat. Dapat 80 hari Kanjeng Nabi sedo. Nggih dapat 80 hari Kanjeng Nabi sedo. Iki ayat terakhir. Kangge hukum kangge perduan. Kadu ini ngata niku. Ismari pun. Iki kanggo alat jamaah. Kaping kali. Al-Quran kita sudah dipatok, sudah dipenelak, sudah ditetapkan. Quran itu pasti betul dan tidak palsu dan tidak dikurang dan ditambahi. Al-Quran mengatakan innallazina kafaru bizzikri lamma ja'ahum, padahal wa innahu lakitabun aziz. Quran iki Quran semulya, Quran semulya semulya, tidak dikurangi, tidak ditambah. La yatihil batil min baina yadayhi wa min wala min khalfi tanzilun hakim hamid. Niki surat Al-Fusilat ayat 41-42. Kalau baca malih innal ladzina kafaru bidzikri, orang-orang Syiah ngufuri tentang Al-Qur'an. Apa Qur'an itu is? Iku dikurangi tambahi sing bener iku 17.000. Padahal kene ada itu 6.000. Apa iku? Lek ana wong ngaku Qur'an iku sing dikumpulne iku gara kandhap jarine. Kita Al-Kafi teraken ngoten. Padahal Al-Qur'an mengatakan wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batil. Gak teko hi ing Al-Qur'an apa al-batil pokoke batal. Mimbaina dainung arepe ndak isa datang. Walam al-khaduri kaiso. Tanzilul Qur'an temurun min hakimin hamid, sangka zat kang bijaksana, hamidin kang terpuji. 2, 3 Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kuatan iki, Pak. Masalah Quran autentik ayatnya banyak sekali. Jadi teman kali kula aja ragu-ragu. Bapak siamune ngene, bapak wis. Kula asoan dengan Mbah Hamid Zain, Pak Pandur. Karena beliau engko sing menang kon. Sungguh saestu. Cuma menang, ya apa cara mereka mesti menang dari ini. Ida, nampak niku. Romaita isroba wa anla kenallah Roma. Mama Romaita isroba wa anla kenallah Roma. Kau niku balang mungsuh. Tapi sebaliknya Allah Ta'ala. Kon. Jadi bagaimanapun, insya Allah, kata beliau. Insya Allah bagaimanapun, orang Al-Sama pasti menang. Tapi ya berjuang. Lain menang aja kalah sih. Saya kira Syria dari beliau, Syria waduh cinten om siapa, kalau cuma cinten dibeli kape, menang menang jauh khawatir. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya kira Iran itu gagal telahi pembuluh diri ini ku kata, hitung puluh mati, 100 mati ya ni kita. Ya tadi kalau niki kalau habis. Jadi biasa berhutin, alhamdulillah. Menang-menang, jauh khawatir. Farhat, alhamdulillah. Tapi kemenangan kita itu harus dengan usaha, dengan berjuang. Ngerti-ngerti guru berjuang, harus wajib berjuang. Ya berjuang, ya entek, ahli jamaah. Jangan khawatir. Kata beliau, ja'al haqqu wa zahakol basi. Ulil haqqu ala jenis, ja'al wal mikwawu. Lekulah, sentuh damliku ini kok. Wa makaru Allah, wallahu khairul makirin. Bagaimanapun mereka, daya mereka, tetap Allah Ta'ala menang. Kuat loh, kalau jenengi, kalau artinya ini pun teman-teman anu, teman percayanya saat ini. Jadi jangan khawatir pada Pak Soyo. Dibahagi lah, insya Allah, kok Allah jemaah menang, menang-menang. Insya Allah. Kemudian, 3 ayat tadi, al-yauma akmatu lakum ami innal ladzina kafaru wa innau munaziz bil innal ladzina dipunanu bantah kali orang Syiah. Saya baca sekarang monggo. Khumaini memang terlalu jauh malang berbatas. Tak tanggung-tanggung Khomeini malah berani bersuara lantang di depan publik bahwa para nabi, naudzubillah, naudzubillah, bahwa para nabi telah gagal dalam menegakkan keadilan di muka bumi. Termasuk ya apa, kenapa? Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal al yauma akmaltu lakum dinakum. Kenapa? Napa kita percaya Khomeini ba Al-Qur'an? Ya Qur'an sih. Qur'an tajul karena min Hakimil Hamid. Ulangi malih kula. Khomeini memang terlalu jauh melampaui batas tak tanggung-tanggung. Khomeini malah berani bersuara lantang di depan publik bahwa para nabi telah gagal dalam menegakkan keadilan di muka bumi, termasuk nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah niki. Wah, ini gak murtad, ini murtad sih, Pak. Ini bertentang ke Al-Qur'an, wau al-yauma akmaltu. Apa? Satu. Kedua, niki. Lebih dari itu, si ajuk gak menuding bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan 9/10 Al-Qur'an. Dari Kanjeng Nabi dituduh nyengitno Qur'an 9/10. Sing ono 9/10 tok. Yang ada 9/10 tok. Sing 90 kok jero kiamat metu. Kapan kok enggak tok ya? Enggak kok ae. Kapan metu nang kok enggak kok ae, masyaallah. Kapan saat naifal metu nang kok enggak kok ae, masyaallah. Dan mereka itu mengatakan lebih dari itu, si A juga menuding bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan 9/10 Al-Qur'an dalam kitab Aba'ul Rijal. Seperti dikutip Al-Kufari dijelaskan bahwa Abdul bin Sabak, wah ini tokoh sing muncul no isi yang ini, mengajarkan sesungguhnya Al-Quran yang ada sekarang ini hanya satu juz, na'udzubillah, dari seluruh isi Al-Quran yang ada. Tak ada yang tahu isi Al-Quran seluruhnya kecuali Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wis, mari wis, masya Allah. Niki sampai kudu kuat yakinannya bahwa Al-Qur'an yang ada itu sudah otentik, sudah pasti dan betul. Bau al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dina. Dua dikau inna nazuna sanal dzikra wa inna lahu lahafidu. Niki masalah Al-Qur'an. Sekarang masalah as-sahabah. Berpuluh-puluh ayat Quran memuji sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor, semua muji-muji, termasuk yang terkenal wassabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansori wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum maradu'an. Nah, berhubung wong sing disi masuk Islam mesti ae disedia sarga dening Allah Taala. Wa atalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul adzim. Ini pujian Allah Taala. Pujian Gusti Allah datang para sahabat. Datang sahabat Muhajirin Ansor dipuji semua oleh Allah. Dadakno ambil Khomeini, ambil Kulaini, sahabat murtad kabeh. Ya nopo. Ya nopo sampean. Apa melok Khomeini, ambil Kulaini, Kulen. Ya. Al-Kafi niku, apa nilai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Wallah sabiuna awaluna. Semua sahabat murtad kabeh. Ya Allah. Al-Quran. Wassabikunal awalun minal muhajin wal ansar. Tegas-tegas. Malah-malah Kanjeng Nabi dawuh masalah ayat niki, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza li ummati. Lho, bisa. Ayat iki kanggo umatku. Nggih umat sing dhisik-dhisik ansor wajir terus mangkene iki. Sampai hari ini hadza li ummati. Termasuk kalau sampai yang saya. Walaisa ba'da ridho suhtun le Allah Ta'ala ridho radiyallahu anhu. Ini gila. Kan mau kita nah. Wassabikun al-awwalun minal muhajirin wa ansar alaih ta'umi yasin radiyallahu anhu lebon ridhani. Tidak ada tentu. Tidak ada kutukan Allah Ta'ala. Otomatis. Dada nombe. Kumeni kuleni. Mahapat murtad kabin, rokok kabin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya apa? Niki harus kita camkan dalam-dalam konten hati kita. Bagaimana? Ya mungkin dewa is murtad. Mungkin dewa is kabin, atau dibilang dalik. Kalau sahabat kau yang dikabir kabin, yang murtad-murtad, kembali dengan apa dewa. Ayat kedua, rungokno. Innal ladzina yu'minullah wa rasulah la anahumullah fid dunya wal akhirah wa adalahum azaban muhina. Wong-wong akeh sing larakno sing hina Allah Ta'ala. Ya napa carane Allah menghina? Nyembah patung, nyembah salib, nyembah gerumbul-gerumbul, nyembah serengenge, berarti menghina Allah Ta'ala. Wa rasulahu. Wah, Kanjeng Nabi dihina apa? Nah, ini pakai terang. Mandi terangkan. Ya apa mereka-mereka menghina Kanjeng Nabi? Ini kau tahu. Bagaimana Kanjeng Nabi dawuh, sing paling elek-elek wong iku yaiku wong sing menghina para sahabat. Wong sing menghina para sahabat. Nau dibilang dari. Kalau tulis di negeri ini, iza qala an rasulullah iza mithal ladina sukuna ashabi faqulu laknatullah ala syarrikum. Jadi ayat niki dikomentari kali Kanjeng Nabi, wong-wong sing nglaknat sahabat, wong-wong sing memutar sahabat niku dilaknat dening Allah Ta'ala bali nang awake dhewe. Malah ya beda kelas Kanjeng Nabi dawuh, wa min asyaddi anwa'il adza at-ta'nu fi sahabat wal ghibah wastibahatu ardil muslim. Iki Pak. Jadi mereka-mereka dicekoki. Ono kerasan iki lho. Enten Abib, padha kula cul Abib, jenenge Ali bin Umar Al-Habasyi. Iku saben dina murui murid niku. Abu Bakar nyembah patung. Umar nyembah saben dina ngoten niku menawi. Dicekoki ngoten. Lah wong sing entas melak-melak sih ya. Lah kok model. Selama iki aku diuri guru-guruku Abu Bakar iku sampai dekan jenati. Selama iki diuri guru-guruku mari panjenengan. Kok saiki mau cuma mbah patung kondi mboten. Gak semua orang percaya mboten. Malam-malam Jumat haram. Iki akhir gimana bayu. Lah iki kita marani. Nanti kita ke sana bagaimana duduk perkaranya bagaimana. Ya ngoten iki wis. Tapi saya percaya, percaya betul. Nabi Muhammad bin Husain nanti pada saatnya nanti mereka akan habis, dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga nggih. Alhamdulillah. Cok paten nafal. Nada Habib Nizar insyaallah beliau ulai ni alhamdulillah. Iki. Kantosia napa niku wau? Allah Ta'ala dawuh innal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih la anahumullah. Orang-orang yang melukai Allah Ta'ala. Orang-orang yang menghina Kanjeng Nabi. Dilaknat dina Allah Ta'ala. Di dunia wal akhirat. Ono dunia dilaknat. Ono akhirat tambah. Padalahum adabam muhina. Disediakan seksa yang menghinakan. Yang apa? Yuduna. Terangakan. Wa min asyaddi anwa'il adza. Menghinakan Allah Ta'ala. At-ta'nu fi sahabah. Wisa. Mengejek-ngejek, mencaci maki, mengolok-olok sahabat. Aisyah, racun. Ya apa? Aisyah fi qadi jahannam ya napa? Abu Hurairah orang kafir munafik ya napa? Masyaallah. Kalau enggak ada kitab, Pak, temenan kalau batu goro oleh kalau ngomong goro dosa kula. Masjid iki. Saya baca kitabnya. Masyaallah. Sudah entek-entek aja habis-habisan. Lha ngene iku orang pertama kali sing munculkan Syiah itu orang Yahudi kok ditiru kan lho, Pak. Heran kula niki. Pertama kali orang yang memunculkan Syiah itu orang Yahudi Abdullah bin Sabak kok dipercaya. Heran aku lagi. Kok dipercaya? Malah-malah akeh abite, Pak. Masyaallah akeh abite. Aduh, masyaallah. Mengkaten para pasdaya, tinggal waktu 10 menit pulau sekali lagi sebagai pengisi waktu malam Rebo wonten masjid Agung niki. Kalau ada salah saya, lohiron wabatinan. Kalau niki lek ngomong gak iso alus. Wah, asare masyaallah. Lek ada kata-kata sing nggo perasaan sampean, lek masalah sing singgung biasa mbon ngumpul lek aku panjenengan iki ya. Oke, sing tersinggung biasa mbon wae aken. Lek tak sampean mas tersinggung dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, muga-muga sedaya kanca-kanca kala kabeh sing hadir iki muga-muga diberi panjang umur ya Allah, sehat walafiat, gampang rezekine, lancar usahai, rukun karga muga-muga elmune manfaat. Elmune manfaat. Pandur-pandur kali lagi, kapan mulai poso wallahu alam. Ada yang mengatakan Jumat, monggo. Ada yang mengatakan Sabtu silakan. Tapi kulo terus di guru-guru kulo melok pemerintahi. Nggih. Le pengumuman pemerintah itu malam-malam jam 10 besok poso nggih sama tarawih. Ngaten lho. Men tarawih. Masih ijen enggak apa-apa. Pokok tarawih utuh nggih. Mekaten berbadan di sesuai kata lho ya. Monggo sebagian waca ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaiki ya rafi'asyani wat taraji ya Rasulullah salamun alaiki ya rafi'asyani wat taraji atfatai ya jiras alamin ya ohailal judi wal karami ya Rasulullah فَانْجُبِيَا لَا تَكُونُكْ Watasim billahi wataini ya Rasul. Ya Rabbi asyani wata. Ya Rasulullah salamun alik. Ya Rabbi asyani wata roji asfatan. Ya jirotal al. Ya uailal judi wal karomi. Rabbi fawfan. Barakatihim wa dinan husna bi hurmat Rabbi fawbana bi barakatihim wa dinan husna bi hurmatihim wa amitanna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal bitani ya Rasul Salamun alik ya Rabbi asyani wa darat ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa darat asfataya jiratal an ya uailal judi wal Allahumma salli wa sallim wa barik ali. Sekali lagi jangan sampai hilang. Sing eman tanda tangani. Yang mahal tanda tangan Aibah Ahmad bin Husain iki lho nggih, gak ilang nggih. Kalau kanca-kanca sing dereng angsal menit di kula. Kan kira mbok. Gratis, Pak, gratis nggih monggo. Monggo diwaca. Diwaca Allah fi ni masyitan iki diwaca. Ben iki wau. Wasali diwaca. Nggih, sedaya diwaca, Mas. Muka-muka manfaat ye, muka-muka mari riyo kapangi mali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mazi al-majal waladana talamidana min 'ilmin wa 'amalin khair wa la taj'alna wa yamin syarrul bair. Rabbana hab lana min azwajina mithlana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar wa adkhil abrar ya'zu ya ufal masattar ya rabbal alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة